Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Duhai sayangku, tiada cinta seindah cinta. Memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.